Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pada malam ini sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, insyaallah taala pada kajian ba'dal maghrib ini kita akan berusaha untuk membaca dan menjelaskan tentang beberapa ayat Al-Quran sekaligus tafsirnya di surat Al-Furqan ayat ke-63 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Furqan ayat ke-63 ini tentang ciri-ciri hamba Allah yang mukmin yang terpilih, hamba Allah yang mukmin yang Allah pilih dari hambanya. Dan demikian kita akan berusaha untuk mengambil secara ringkas tentunya dari tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari dan juga tafsir As-Sam'ani. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk membahas dan membaca tafsir tersebut. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, di dalam surat ini Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara ciri-ciri seorang mukmin yang Allah cintai adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini hauna, rendah hati. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang mereka berjalan di muka bumi. Dari kalangan orang-orang mukmin itu berjalannya hauna, rendah hati. Dan nanti akan diterangkan tentang tafsir makna hauna itu apa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ngerti agama, tidak mendalam pengetahuannya tentang agama Allah, jahil, itu menegur dia, menyapa dia, berbicara dengan dia, namanya orang jahil. Tapi sikap seorang mukmin atau orang-orang mukmin yang Allah pilih tadi itu qalu salama. Dia membalas ucapan orang-orang jahil tadi membalas dan menjawab perkataan orang-orang jahil tadi dengan ucapan salama, ucapan mendoakan kebaikan, kesejahteraan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Baik dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Sam'ani dan juga tafsir At-Tabari itu mirip ketika menjelaskan firman Allah di ayat yang ke-63 ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bisakinati wa wiqar min ghairi jabariyah wala istikbar. Jadi jalannya itu sakinah wal wiqar, sakinah wal wiqar. Apa itu makna sakinah wal wiqar? Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumus shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Waktuha wa alaikum bisakinah. Wa alaikum as-sakinah. Fama adraktum minha fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan makna as-sakinah wal wiqar atau hauna, itu bermakna sakinah wal wiqar, beliau berdalilkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menuju untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, dari rumah berjalan menuju ke masjid, jangan kalian datang dalam keadaan kalian tergesa-gesa atau lari. Jangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lari. Tapi datangi oleh kalian atau datanglah kalian ke masjid untuk berjamaah tersebut berjalannya sakinah, berarti tidak lari, perlahan, berjalan biasa. Yang mana berjalan biasa ini adalah berjalan yang mana orang biasa berjalan, pertengahan, tidak terlalu lambat dan tidak cepat. Di antara itu biasa, maka apa yang kalian dapati sholat berjamaah di situ lakukan, dan apa yang kalian ketinggalan sempurnakan. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, itu makna sakinah atau hauna. Di satu sisi jalannya biasa, namun sisi yang lain juga mengandung unsur makna tidak sombong, istikbar, dan membanggakan diri. ketika berjalan. Jadi ada dua makna, makna wiqor wa sakinah, perlahan, biasa, sewajarnya. Makna yang kedua, tidak sombong. Tidak sombong dan congkak ketika berjalan di muka bumi ini. Jadi ada yang bermakna, unsur makna lafzi atau hissi, ada yang sifatnya maknawi. Yang hissi, berjalannya hissi, makna, secara makna hissi, yaitu berjalan biasa, gak lari, gak terlalu lambat, kayak orang kesakitan begitu, enggak, dibuat-buat, biasa. Umumnya orang berjalan ini ma'ruf, dan tidak pula mengandung unsur sombong dan congkak ketika berjalan di muka bumi ini. Baik cara jalannya yang menunjukkan makna sombong, maupun dalam kolbu dia, maupun dalam kolbu dia yang ada unsur sombongnya di dalam berjalan. Ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah. Oleh karena itu, juga Ibnu Katsir menyatakan rahimahullah, di antara ciri khas orang mukmin, orang-orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan hambanya, mereka yamshuna min ghairi istikbar wala marah. Sama, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Dan tidak pula asyar wa batar wala batar. Mirip maknanya, tidak pula berjalan sebagaimana orang-orang yang jahat dan orang-orang yang menyombongkan diri. Namun kata beliau, walaisal murad annahum yamshuna kal mardha minat tasannu'an dia. Ini penting. Dan tidak pula berjalannya itu bagaikan orang sakit yang dibuat-buat. Kayak orang sakit yang dibuat-buat agar dilihat orang bahwa dia orang yang tawadu. Agar dilihat orang bahwa dia orang yang berilmu. Agar dilihat orang, agar orang itu betul-betul baik. Tidak seperti itu. Dibuat buat, wal'iyadu billah. Oleh karenanya, Imam As-Sam'ani rahimahullah, menyatakan dalam tafsirnya, kata beliau, wa qala ba'dul ulama, ba'dul mufassirin maksudnya, ulama ahli tafsir, mereka hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati itu biasa, pertengahan, tidak lari dan tidak seperti orang yang sakit, dibuat-buat. Tapi kata beli, kata mereka adalah mutawadhi'in. La yatakabbarun. La yatakabbarun. Maam. Tidak takabur. Tawadhu. Rendah diri, rendah hati. Tidak sombong. Demikian pula Imam At-Tabari juga menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan hambanya itu ketika berjalan, mereka di samping sakinah wal wiqar tadi itu, tidak menyombongkan diri, adalah ada unsur al-hilm, kata beliau. Bil-hilmi. Lemah lembut, biasa. sa'ina fiha, nam wala sa'ina fiha bil fasad wa ma'asyallah. Dan tidak pula ketika berjalan itu di muka bumi itu bil fasad, dengan berbuat kerusakan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaul yang seperti ini, tafsir yang seperti ini banyak dari kalangan mufassirin, bahwa makna wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna adalah bil hilm wassakinah wal wiqar, tidak sombong dan tidak congkak, dan tidak pula berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal wa qala akharun, dan juga ulama yang lain mufassir menyatakan bal makna dzalik annahum yamshuna 'alaiha bit ta'ah wat tawadhu kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akan tetapi mereka, orang-orang mukmin yang Allah pilih hamba-Nya tersebut, ketika berjalan di muka bumi ini berjalan dengan selalu beriringan dengan taat kepada Allah. Dan tawadhu, dan itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Ketika kita berjalan, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang, zaman yang intisyarul fitan, khasatan fitnatun nisa, zaman yang menyebarnya fitnah, terutama fitnah para wanita, di mana di jalan-jalan, di berbagai tempat dipenuhi oleh wanita-wanita yang pakaian tapi telanjang. Yang seperti inilah yang harus kita sangat waspada, sangat berhati-hati. Makanya Imam At-Tabari menyebutkan tadi, wala sa'ina fiha bil fasad. Wala sa'ina fiha bil fasad wa ma'asyallah. Berjalannya di muka bumi ini tidak dengan menggunakan kerusakan. Merusak bumi ini itu bukan sekedar menghancurkan sesuatu yang tidak boleh dihancurkan di muka bumi ini. Nebang pohon semaunya itu termasuk fasad fil ard, secara hissi, secara zahir. Sembarangan menebang pohon yang mana misal pemerintah melarang karena akan menimbulkan kebanjiran dan yang lainnya, ditebang seenaknya, itu kerusakan secara zahir, secara hissi. Tetapi perbuatan maksiat kepada Allah, syirik kepada Allah, atau yang semisalnya dari maksiat-maksiat yang ada, termasuk maksiat dari para wanita-wanita tersebut yang dia bukan mahramnya, yang sengaja dia berbuat maksiat memandangnya dengan cara pandangan yang haram, atau memegangnya atau berkumpul dan yang lainnya, ini fasad wal maksiat, merusak bumi di atasnya dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah pernikahan itu Rasul menyatakan aghdulil basar wa ahsanulil farj. Pernikahan itu faedahnya untuk lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Makanya Rasulullah menyerukan kepada kaula muda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghdulil basar wa ahsanulil farj. Faman lam yastati'i fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Seruan Rasulullah SAW kepada kaula muda. Ya ma'syar syabab, wahai para kaula muda dari kalangan kaum laki-laki. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang di antara salah satu dekat kalian itu mampu untuk melakukan pernikahan, nikahkan, nikah dia. Falyatazawwaj. Kenapa demikian kata Rasulullah SAW? Fa innahu aghadulil basar. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanulil farj, dan lebih menjaga kehormatan. Ikhwati fiddin, a'azinu azakumullah, antum lihat kondisi, fenomena, keadaan yang menimpa pada masyarakat kaum muslimin. Terjatuhnya mereka pada perzinahan, wal'iyadzubillah. Ada sekian penyebab. Penyebab dari sekian penyebab itu yang diantaranya adalah pergaulan bebas. Itu punya pengaruh yang besar terjadinya perzinahan laki perempuan. Pergaulan bebas. Kemudian para wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, minim menampakkan auratnya, juga berpotensi untuk membuat fitnah dan arah pada perzinahan. Yang berikutnya adalah media sosial. Contoh mudahnya, apakah itu televisi, apakah itu HP-HP Android, adalah punya peranan besar untuk merusak kaula muda, yang menyeret pada perzinahan pula. Dan yang berikutnya adalah pernikahan yang tertunda. Pernikahan yang ditunda-tunda. Kenapa pernikahan mereka ini ditunda-tunda? Di antara penyebabnya adalah image di masyarakat, pemahaman masyarakat itu kalau namanya nikah itu harus punya rumah dan harus punya kerjaan tetap yang berpenghasilan sekian juta misalnya. Sehingga kalau tidak punya pekerjaan yang sekian juta hasilnya dan tidak punya rumah, khalas, berarti dia belum mampu. Lah yang seperti ini ajarannya siapa? Kaulnya siapa? Dari kalangan para ulama ahlus sunnah yang memahami bahwa pernikahan itu harus punya rumah yang laki dan harus bekerja tetap yang hasilnya sekian juta per bulan. Sementara fitnah terus menimpa dia, syahwat terus menggelora pada dia. Nah, karena memang fitnah terbesar kaum laki-laki adalah wanita, selain harta, wanita. Sehingga syahwatnya tidak bisa terbendung, keinginan yang kuat untuk menikah, merasa belum cukup, belum mampu, maka setan memperdaya dia, jatuhlah pada perzinahan. Jangan kaget antum kalau di suatu daerah, nah, salah satu dari pihak terkait menyampaikan ke ana bahwa 60% pernikahan yang dilakukan di daerah tersebut itu adalah pernikahan setelah perzinahan terlebih dahulu. Baik hamil dulu maupun tidak hamil. Yang jelas perzinahan dulu terjadi. yang rata-rata hamil duluan. Sehingga pihak terkait ini tanya, ya apa sebagai saya tugas? Jangan mau nikahkan mereka yang sudah hamil, tidak boleh. Bukan saya petugas, justru petugas itu punya kemampuan. Nah, biar datang orang tuanya, datang nasihati. Sampai seperti ini ya apa ceritanya? Ima pergaulan bebas, na'udzubillah, wa ima media sosial tadi itu, wa ima tadi itu. Image yang menyebar itu harus sekian juta per bulan hasilnya, harus punya rumah. Ya apa? Sehingga tidak jarang kaum muslimin, terutama para orang tua ini, bermudah-mudahan datang laki-laki temannya ngajak anak putrinya, Pak, kita bawa sebentar nonton film. Oh ya, jangan malam-malam pulangnya. Alhamdulillah. Orang tuanya bilang, jangan malam-malam pulangnya. Loh, dia laki-laki perempuan, bukan mahramnya, berduaan. Tidak sadar tah bahwa yang ketiga itu syaitan. Nah, kalau syaitan terus siapa? Apa ada setan? Ojo deket-deket, zina. Jangan pegang, zina. Ada, justru malah akan menjerumuskan ke lembah itu. Makanya perlunya kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu di sini, agar kita mendudukkan sesuatu pada porsinya. Seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarus syabab man istata minkumul ba'ah, wahai kaulah muda, barang siapa yang mampu di antara kalian al ba'ah, kata Ibnu Battal dan yang lain dari para ulama salaf menafsirkan al ba'ah adalah as-shadaq, mu'natun nikah, mahar wal jima'. Barang siapa yang diantara kalian mampu untuk membayar mahar, ngasih mahar, mahar nikah, ak nikah itu, dan mampu melakukan hubungan suami istri, nikah kalian, kata Rasul. Dan ada yang nafsirkan, kalau kalian sudah memiliki rumah besar atau sekian juta gajinya, silakan nikah. Kalau enggak, jangan, enggak ada. Antum melihat bagaimana para ulama salaf dalam perkara menikahkan anak-anak mereka. Masih muda belia. Khawatir. Khawatir terjebak pada fitnah. Di zaman mereka. Kaif sekarang. Naam. Ikhwati fiddin. A'azin wa zakumullah. Kenapa anda angkat permasalahannya? Karena ini masalah yang berkaitan dengan berjalan di muka bumi ini dengan fasad merusak dan maksiat kepada Allah. Ibadullah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah dari kalangan mukmin yang Allah pilih dari hambanya, tidak seperti itu berjalannya gitu loh. Nah, kerusakan dan maksiat yang ma'ruf di muka bumi ini ya mereka ini, para wanita ini. Di samping maksiat-maksiat yang lain tentunya yang ada. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, hendaklah kita juga banyak introspeksi, banyak introspeksi, mengoreksi diri. Jangan sampai na'am terjatuh pada lembah-lembah tadi itu ketika berjalan di muka bumi ini, yaitu berjalan dengan congkak sombong, berjalan sambil berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi ini, agar tidak demikian. Apa saja yang mengarah kepada kesombongan dan takabur, istighbar, congkak itu, dan apa saja yang akan menyebabkan maksiat kepada Allah, dihindari. Dan berjalan dengan wajar. Naam. Oleh karena itu, Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan orang-orang mukmin adalah kaum yang betul-betul merendah diri. Nah, baik itu pendengarannya, penglihatannya maupun anggota tubuhnya. Rendah diri, rendah hati dan tawadhu. Itu beliau ketika menyebutkan tentang tafsir ayat tadi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan di antara ciri khas sifat orang-orang mukmin dari hamba Allah yang Allah pilih adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai idza safaha alaihim al-juhal bisayyi lam yuqabiluhum alaihi bimithlih bal ya'fu wa yasfahun wa la yaquluna illa khaira. Ini juga memerlukan taufik dari Allah, itu nomor satu. Dan yang kedua, memerlukan kesungguhan dan belajar di dalam menghadapi orang jahil. Ketika apa? Kata Ibnu Katsir, ketika mencela dan memaki-maki kamu dengan ucapan yang jelek, membodoh-bodohi kamu dengan ucapan-ucapan yang jelek, ya, siapa pelakunya? Orang jahil. Kata Ibnu Katsir, ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya itu lam yuqabiluhum alaihi bimithlih, tidak menjawab seperti jawaban, seperti cacian dan makian dan kata-kata kotor yang keluar dari orang jahil. Mencela dibalas mencela, maki-maki dibalas maki-maki, enggak demikian. Orang jahil mau bilang apa sekarang? Ikhwati fiddin a'azani wa jazakumullah, fenomena yang terjadi, ya, terutama bagi ikhwah yang baru belajar, baru mengenal sunnah, baru meniti jejak salafus soleh, semangatnya tinggi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, semangatnya tinggi untuk menerapkan ilmu yang baru dipelajari dari ilmu Al-Quran dan sunnah seperti yang difahami salaful ummah. Namun dalam penerapannya kurang tepat. Di mana di sebuah keluarga dan sekian keluarga, ketika salah seorang anaknya mengenal dakwah ahlus sunnah, mulai berpegang teguh dengan sunnah, sementara orang tuanya belum mengenal dan mengerti tentang sunnah, belum mengenal dan mengerti tentang dakwah ahlus sunnah, tatkala orang tuanya menyalahkan atau menegur akan sikap dan perbuatan anaknya yang berbeda dari sebelumnya, itu anak menjawab dengan jawaban yang keras. Na'udzubillah. Di samping tidak hikmah, dia khawatir termasuk uququl walidain, Karena bagian daripada uququl walidain adalah berucap dengan ucapan yang menyebabkan orang tuanya sempit dadanya. Tentu ucapan yang tidak benar. Nah, ini terjadi. Sampai-sampai ketika ada kemungkaran di dalam rumahnya, waduh, dibakar semua, diturunkan, diinjak-injak. Ini orang tua kondisi gak paham dan belum mengenal tentang sunnah dan tentang dakwah. Dan berbagai macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak ini kepada orang tuanya. Ketika anaknya baru mengenal sunnah, orang tuanya masih jahil, masih gak paham. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Ini anak ambil orang tua. Adapun dengan saudara-saudaranya lebih daripada itu. Nah, yang seperti itu hendaklah dijadikan sebagai ibrah. Ibrah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bal ya'funa wa yasfahu, ya'fu wa yasfahu. Justru ketika ada orang jahil mengata-ngatai kamu dengan ucapan yang kotor, keji atau jelek, jangan dibalas seperti itu. Namun malah dimaafkan dan dimaklumi. Makna maklumi bukan, oh iya enggak apa-apa, silakan menghina, silakan mencela, bukan demikian. Oh iya, karena dia orang jahil, enggak paham. Enggak paham. Itu maksudnya dimaklumi. Tamam? Wala yaquluna illa khair. Dan tidaklah berucap kepada orang jahil tadi itu kecuali kebaikan. Makanya qalu salama. Kata Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang-orang jahil mengata-ngatai kamu dan menjelek-jelekkan misalnya dan yang semisalnya, nah, jawab qalu salama. Nah, ucapan yang baik. Begitu. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak justru malah menambah runyamnya masalah atau semakin juga menjahil-jahilkan orang tersebut. Namun beliau sambut dengan hilm, dengan lemah lembut. Terlalu banyak kasus kejadian di zaman Rasulullah SAW tentang perkara ini. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang Arab itu belum mengata-ngatai, masih tindakan. Nah, tindakan orang Arab yang kencing di salah satu sudut masjid. Nah, di mana sahabat pada menghardik semua dan Rasul menyatakan biarkan dulu sampai selesai. Dengan kelemah lembutan, kenapa? Karena orang jahil enggak ngerti. Orang Arab, orang Badui enggak paham. Kalau itu masjid enggak boleh dikencingi. Nah, justru malah Rasul memanggil sahabatnya untuk menyiram air kencing tersebut untuk disucikan. Diambilkan seember air dan disiramkan untuk mencucikan kencingnya orang baru tadi itu. Nah, belum lagi ketika orang Yahudi salamnya itu assalamu alaik, kebinasaan bagi engkau wahai Muhammad. Malah Aisyah marah melebihi, kebinasaan dan kehancuran kerugian malah ditambah-tambahi. Kata Rasulullah cukup, kalau mau membalas cukup wa alaikum. Bas. Kamu juga. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah. Oleh karena itu di antara ciri-ciri orang mukmin. Naam. Yang lain di ayat lain disebutkan yaitu surat Al-Qasas. Surat 6. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabghi al-jahilin. Ketika mereka orang-orang mukmin mendengar perkataan atau perbuatan al-laghwu, perkataan perbuatan yang tidak ada faedahnya dan menyeret kepada unsur sia-sia, naam, dan unsur dosa, a'radu anhu, orang-orang mukmin berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna, dan menyatakan bagi kami amalan kami, wa lakum a'malukum, dan bagi kalian amalan kalian. Salamun alaikum. Seperti itu. Salamun alaikum. Kesejahteraan buat kalian. La nabghi al-jahilin, kami tidak akan berkumpul, bergaul maksudnya dengan orang-orang jahil. Wadih. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Imam As-Sam'ani rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama qala Dhuhaq idza udhu safahu. Berkata Dhuhaq rahimahullah, ketika orang-orang mukmin ini udhu, disakiti, dimaki, dicela dan yang semisalnya, safahu, langsung memaafkan. Langsung memaafkan, memaklumi. Lah ya, ya apalagi orang jahil. Nah. Makanya kata orang-orang Jawa, kata orang-orang Jawa, kalau terjadi seperti itu, sing waras ngalah. Nah, itu penting. Oh, berarti ada yang banyak yang Jawa kok banyak yang ketawa. Berarti nah, ada yang Jawa, yang Banjar mungkin. Makanan apa itu kira-kira gitu? Kok sing waras ngalah itu makanan apa ya? Yang jelas antum akan memahami mungkin pahit itu makanannya gitu. Nah, yang sehat akalnya ngalah gitu loh. Yang sehat akalnya ngalah. Berarti yang gak sehat lah itu. Nah, terus gak ngalah. Yang orang jahil mau diapakan sekarang? Gak ngerti gitu, gak paham. Nah, barakallahu fikum. Demikian. Kemudian juga disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, ketika Allah menyatakan walladzina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ajabuhum bil ma'ruf minal qawli wassadat minal khitab. Masya Allah. Naam. Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, di antara ciri dan sifat orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya ketika mereka dikata-katai, dijelek-jelekkan atau dimaki dan dicibiri oleh orang-orang jahil, qalu salama, menjawab dengan ucapan salama, ajabuhum bil ma'ruf. Menjawab mereka dengan ucapan ma'ruf. Minal qaul. Tahu antum ma'ruf? Apa maknanya ma'ruf? Al ma'ruf huwa ma'urifa hasnuhu atau hasanuhu bi inda syar'i wal aql. Yang dikatakan dengan ma'ruf adalah sesuatu yang dinilai baik oleh syariat dan akal sehat. Makanya sing waras ngalah tadi itu, nah, itu yang ditolak oleh akal sehat. Itu yang enggak waras. Nah, makanya barakallahu fikum, mereka ketika dikata-katai dan dicela oleh orang jahil itu menjawab dengan ucapan-ucapan ma'ruf yang ma'ruf itu maknanya dinyatakan baik oleh syariat Allah dan oleh akal sehat. Bagaimana syariat Allah dan akal sehat? Nah, akal sehat itu erat kaitannya dengan fitrah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak fahish dan tidak mutafahishan. Sebagian ulama menjelaskan kata-kata fahish dan mutafahish ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perangai fahish, tidak memiliki perangai ucapan fahish, ucapan yang kotor dan keji. Tidak ada pada Rasul. Ucapan kotor dan keji tidak ada pada Rasul, dan ucapan yang kasar tidak ada. Wala mutafahishan, dan tidak pula perbuatan yang keji dan kotor dan kasar, tidak ada. Sebagian ulama menyatakan demikian. Fahish bil qaul, mutafahish bil fi'il. Fahish itu ucapan, mutafahish dengan perbuatan. Ya sudah, seperti itu. Makanya ma'ruf, ucapan yang ma'ruf, bukan dengan fahish dan mutafahish. Itu ketika orang jahil mencela kalian, wahai orang-orang mukmin. Barakallahu fikum. Kemudian wasadat minal khitab. Sadat, tahu antum sadat? Wa qulu qawlan sadida. Dalam hadis Rasul menyatakan saddidu au qaribu. Ikhwati fid din, a'azna jazakumullah, yang seperti ini memerlukan taufik dari Allah dan belajar untuk berbicara dengan orang lain ketika mengata-ngatai kita sadat, khitab. As-sadat adalah al-haq. Makanya hakikat istiqomah itu adalah mudawamatul haq, langgeng dalam berbuat al-haq, istiqomah terus-menerus berbuat al-haq. Nah, makanya Rasul menyatakan saddidu au qaribu, hendaklah kalian berucap dan berbuat sadat, berucap ucapan yang benar yang hak, dan berbuat perbuatan yang benar dan hak, itu sadat au qaribu, atau kalian mendekat kepada kebenaran tadi. Hadhihi huwa hiyal haqiqatul istiqamah, ini adalah hakikat istiqamah, as-sadat. Naam. Ikhwati fid din, a'azinuzakumullah. Demikian pula disebutkan oleh At-Tabari, wa qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka-mereka ini orang-orang mukmin yang ketika orang-orang jahil mencelanya, ulama, naam, wa idza jahilu alaihim lam yujhilu, yaitu orang-orang yang halim, orang-orang yang lemah lembut, dan ketika dikata-katai kotor, dibodoh-bodohi, tidak membalas, juga ikut membodoh-bodohi. Itulah. Wadah. Itu ciri-ciri seorang orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekarang adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Fadhal. Lanjutkan ayat berikutnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di antara ciri khas orang-orang mukmin dari hamba Allah yang Allah pilih adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. yaitu orang-orang yang tatkala dia tidur di waktu malam itu sujada wa qiyama, dia banyak sujud kepada Allah dan sholat berdiri, qiyam menegakkan sholat. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azakumullah, yabitun, yabitun, walladzina yabituna. Banyak dari kalangan para ulama ahlus sunnah menafsirkan kata-kata yabitun, bata yabitu, itu bermakna tidur malam. Nah, bermakna tidur malam. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Idza staiqadha min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsila. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis fil ina hatta yaghsila thalathan li'annahu la yadri aina batat yaduh. Naam. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidur malamnya, min naumihi di sini tidur malamnya, karena di ayat, di hadis berikutnya disebutkan, maka jangan langsung ngecelupkan kedua tangannya ke bejana sampai dia mencuci tiga kali terlebih dahulu. Kenapa demikian kata Rasulullah? Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana semalam tidur tangannya. Jadi batat yaduh. Nah, dari sini sebagian ulama tadi menyebutkan bahwa hakikatul baituta, hakikat baituta, bataya bitu itu dalam malam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Makanya di sini Ibnu Katsir menyebutkan rahimahullah dalam tafsirnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan di antara hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman dari kalangan orang mukmin yang Allah pilih adalah yang yabituna li rabbihim, yang mereka tidur malam itu ada waktu-waktunya sujud dan qiyam berdiri. Kata beliau, fi ibadatihi wa ta'atihi, dalam rangka ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Kama qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang mukmin itu sedikit tidur malamnya, qalilan ma yahja'un, sedikit ma yahja'un, mereka tidurnya itu sedikit malam, enggak banyak. Artinya apa di situ? Ada waktu sujada wa qiyama. Ada waktu sujud dan qiyam. Salat malam qiyamul lail atau minimal witir. Minimal witir. Di ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun, di ayat lain Allah sebutkan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri-ciri orang mukmin kata Allah di ayat, di surat lain ini, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat tidur. Mereka yad'una rabbahum, memohon kepada Rabb mereka, berdoa khaufan wa tama'an, khawatir doa dan amalan tidak diterima oleh Allah, takut akan diazab oleh Allah, takut naam neraka Allah, wa tamaan dan penuh harap. Berdoanya demikian, penuh harap. Wa mimma harap, penuh harap apa? Agar diterima oleh Allah, diampuni dan dimasukkan jannahnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang mereka diberi oleh Allah naam rezeki itu diinfakkan. Nah, demikian sifat orang-orang mukmin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur. Berarti kalau waktu sahur adalah waktu sebelum subuh. Karena sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara azan dan sahur beliau itu kurang lebih membaca 50 ayat. Berarti masih ada waktu qiyamul lail atau witir. Karena witir itu batasannya subuh. Di waktu itu orang-orang mukmin tadi itu yastaghfirun, banyak memohon ampun kepada Allah. Banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita semua berupaya untuk meraih gelar orang-orang mukmin yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qabari Imam As-Sam'ani rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, Imam As-Sam'ani rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Beliau membawakan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala man shalla ba'da isya al-akhirah rak'ataini aw akthar min dhalik fa huwa min alladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Barang siapa yang salat setelah isya yang terakhir, di waktu akhir tentunya, yang paling afdol adalah sepertiga malam. Dan qiyamul lail itu juga paling afdol setelah tidur duluan. Setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Dua rakaat sholatnya dia atau lebih daripada dua rakaat di waktu malam tadi, maka fahuwa minal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Fahuwa minal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dia termasuk orang-orang mukmin yang tidur naam karena rob mereka dalam keadaan sujada wa qiyama. Termasuk dalam ayat tadi. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Yang seperti ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan bahwa afdhulus shalah ghairul maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Qiyam al-lail, minimalnya witir. Terkhusus bagi kaum musafirin, itu witir Rasul tidak pernah meninggalkan. Dan qobliyah fajr bagi orang-orang yang safar, Rasul tidak pernah meninggalkan safar maupun tidak safar. Witir dan qobliyah al-fajr, dua rakaat sebelum subuh. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Walladzina yabituna li rabbihim sujudu wa qiyama. Kemudian walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Dan di antara ciri orang-orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah mereka yang berdoa memohon kepada Allah, rabbana shrif 'anna azab jahannam. Ya Allah, palingkan, jauhkan, hindarkan dari kami azab jahannam. Inna azabaha kana ghoroma. Karena azab jahannam itu adalah ghoroma. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan makna tafsir ayat tadi, yaitu inna azabaha kana ghorama, sesungguhnya azab jahannam itu ghorama. Maknanya la yufariku sahibahu muhlikan lahu. Wa azab, siksaan jahannam itu siksaan yang terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah terpisah dengan orang yang disiksa. Muhlikan lahu, menghancurkan, meluluhlantakkan dia yang disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Zaid rahimahullah, makna ghorama, inna adzabaha kana ghorama, adalah asyarr. Asyarru, kejelekan. Kemudian disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah, ghorama, inna azabaha kana ghorama, sesungguhnya azab jahannam itu adalah ghorama, syadida, sangat keras siksaan tersebut. Orang-orang mukmin memohon kepada Allah, ya Allah, palingkan, jauhkan, hindarkan diri kami dari azab jahannam. Karena azab jahannam itu azab yang terus menerus dan azab yang sangat pedih. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian innaha sa'at mustaqarru wa muqama, sesungguhnya jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat menetap di situ dan kedudukan di situ. Itu jahannam. Maksudnya apa? Bi'sal manzil manggolan, sejelek-jelek tempat pemandangannya, itu jahannam. Wabisal makil muqamah, dan sejelek-jelek tempat kedudukan di jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Demikian pula Imam Sam'ani rahimahullah menyatakan innaha sa'at mustaqarru wa muqama bi'sa maudhu'il qarar, wa maudhu'il muqam jahannam. Sejelek-jelek tempat qarar, tempat terus-menerus di situ dan tempat berdirinya dan tempat tinggalnya di situ adalah jahannam. Sejelek-jelek tempat dia menetap dan tempat dia tinggal adalah jahannam. Innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Naam, adapun ayat berikutnya insyaallah dilanjut pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.